بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mari kita membaca kitab Nur Tauhid wa Dhulumatul Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 47. Penulis masih menjelaskan tentang beberapa sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan, yang mana zat yang memiliki sifat-sifat ini dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Sifat yang kedua, poin ba, wa huwa al-ilahu alladhi khada'a kullu syai'in li sultanihi. Dialah al-ilah, dialah satu-satunya al-ilah yang setiap makhluk, setiap sesuatu itu khada'a, tunduk kepada kekuasaannya. Ya. Ilah yang berhak untuk dipersembahkan kepadanya ibadah adalah ilah yang segala sesuatu tunduk kepadanya. Fanqadat lahu al-makhluqatu bi asarriha. Maka seluruh makhluk itu taat kepadanya, tunduk kepadanya, bi asarriha, sampai makhluk-makhluk yang paling tersembunyi sekalipun. Jamadatiha wa hayawanatiha, baik benda-benda mati, baik hewan-hewan, wa insiha wa jinniha, baik manusia maupun jin, wa malaikatiha, maupun juga para malaikat. Allah Ta'ala firman, wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan hanya kepada Allah lah para penduduk langit dan bumi itu aslama, berserah diri, tau'an, baik dalam keadaan secara senang untuk berserah diri, secara tunduk dan taat untuk berserah diri, au karhan, atau dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali. Dalam surat Al-Imran ayat 83. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya seluruh makhluk, semua sesuatu itu tunduk kepada Allah, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman, baik yang taat kepada syariat Allah ataupun yang tidak taat kepada syariat Allah, maka semuanya tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah, tidak bisa lepas dari ketetapan Allah, tidak bisa luput, tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya yang beriman ataupun tidak beriman, semuanya tunduk kepada ketetapan Allah, tunduk pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, poin jim, wa huwa al-ilahu alladhi bi yadihi an-naf'u wad-dharru. Dialah ilah yang di tangannya berada ketetapan tentang manfaat dan mudarat, kekuasaan untuk menentukan manfaat dan mudarat. Ilah yang berhak untuk disembah adalah ilah yang dia menguasai manfaat dan mudarat. Dia yang mengatur siapa yang mendapatkan manfaat dan siapa yang mendapatkan mudarat. Di tangan dialah manfaat dan mudarat. Inilah ilah yang berhak disembah. Falau ijtama'a al-khalqu 'ala an yanfa'u makhluqan lam yanfa'uhu illa bima katabahu Allahu lahu. Andaikan seluruh makhluk berkumpul, semuanya makhluk bekerja sama berkumpul untuk memberikan manfaat kepada satu makhluk, maka mereka tidak akan bisa memberikan dia manfaat kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan bagi dia, apa-apa yang telah Allah tetapkan bagi si makhluk yang ingin diberi manfaat tersebut. Walau ijtama'u 'ala ay yadurruhu bi syai'in lam yadurruhu idza lam yuridillahu dzalika. Kalau seluruh makhluk berkumpul semuanya untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya kepada satu makhluk, kepada seseorang, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kecuali kalau Allah kecuali kalau Allah inginkan. Jika Allah tidak inginkan, maka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada makhluk tersebut. Maka Allah lah yang menguasai manfaat dan mudarat. Allah Ta'ala firman, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Andaikan Allah ingin memberikan mudarat kepada engkau, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat tersebut, bahaya tersebut, kecuali ia, kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan andaikan Allah ingin memberikan suatu kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghambat kebaikan tersebut darimu. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala memberikan musibah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa huwal ghafur rahim. Dan Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Surat Yunus ayat 107. Kemudian poin yang keempat, poin dal. Wa huwal qadiru ala kulli syai'in. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada yang tidak dimampuinya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah adalah ketika Allah menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun, maka Allah akan mengatakan kun. Fayakun, maka jadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Dalam surat Yasin ayat 82. Maka Allah Ta'ala ketika ingin melakukan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, ketika menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun. Bukan mengatakan kun fayakun, ya, namun yang dikatakan kun, ya, kun artinya jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan tersebut. Ya, maka zat yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah satu-satunya adalah zat yang dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian poin yang kelima, poin H, ihatatu ilmihi bikulli syai'in. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Syamilun lil ghuyubi kulliha. Yang meliputi semua perkara gaib semuanya. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dia mengetahui ma kana, ya, apa yang sudah terjadi, wa ma yakun, dan apa yang sedang terjadi, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan mengetahui apa yang belum terjadi, andaikan itu terjadi, bagaimana terjadinya, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala firman, inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya Allah tidak ada yang luput darinya sesuatu apapun, tidak ada yang tidak Allah ketahui sesuatu apapun, di bumi maupun di langit. Dalam surat Al-Imran ayat kelima. Wa may azubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wal asghar min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada yang terluput dari Rabbmu walaupun berupa mithqali dharrah, sebesar biji sawi, fil ardi, di bumi, demikian juga di langit. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu ataupun lebih besar dari itu, illa fi kitabim mubin, kecuali pasti sudah tertulis dalam kitab yang jelas. Dalam surat Yunus ayat 61. Allah Ta'ala juga berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di darat dan juga apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang gugur, tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah tahu hal itu. Wa la habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak ada biji yang berada di dalam kegelapan bumi dalam di dalam tanah, dan tidak ada benda-benda yang ratbin, yang basah maupun yang kering, kecuali sudah tertulis dalam kitab yang jelas. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan kitab mubin dalam dua ayat di atas, yang dalam surat Yunus ayat 61 dan juga Al-An'am ayat 59, artinya Lauhul Mahfuz. Ya, kitab mubin, kitab yang jelas, artinya Al-Lauhul Mahfuz, yaitu kitab yang di sana tertulis semua takdir-takdir Allah, ya, semua ketetapan-ketetapan Allah. Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala firman, Inna Allaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dalam surat Al-Anfal ayat 75. Wala syakka anna man arafa hadhihi sifati wa ghairaha min sifatil kamali wal azamati. Dan tidak ragu lagi bahwasanya barang siapa yang mengetahui sifat-sifat tersebut di atas, lima sifat di atas, dan juga sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya dan sifat-sifat keagungan yang lainnya, fa innahu sayabudullaha wahdahu, maka dia akan menyembah kepada Allah semata. Orang yang paham mengenai sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan, maka dia akan mengetahui bahwasanya hanya Allah Ta'ala yang punya sifat-sifat tersebut, maka dia pun akan menyembah kepada Allah semata. Li'annahu al-ilahul mustahiqqu lil ibadati, karena dialah Allah, dialah ilah yang berhak untuk mendapatkan ibadah satu-satunya. Ya, maka ketika seseorang yang sudah paham tentang sifat-sifat kesempurnaan, namun dia menyembah kepada selain Allah yang tidak punya sifat-sifat kesempurnaan ini, maka dia telah melakukan perbuatan yang batil, perbuatan yang tidak masuk akal, perbuatan yang keliru fatal. Nah, ini beberapa poin dari penjelasan beliau, Syekh Said Al-Qahtani, tentang batilnya kesyirikan. Kemudian al-matlabu thalithu, bagiannya ke asy-syafa'atu, syafa'at. Awalan mafhumu syafa'ati lughatan. Pertama, definisi syafa'at secara bahasa. Yuqalu syafa'a syai'u, ay dhamma mithlahu ilaihi. Kalau ada orang Arab mengatakan syafa'a syai'u, maka artinya dhamma mithlahu ilaihi, dia menggabungkan yang semisal dia kepada dirinya. Faja'ala al-witra syafa'an, maka dia menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Syafa' terkadang artinya genap. Ini dinukil dari kitab Al-Qamus Al-Muhit, demikian juga An-Nihayah fi Gharibil Hadith, dan juga Al-Mu'jam Al-Wasit. Ini adalah kitab-kitab yang berisi tentang definisi kata-kata, definisi-definisi dalam bahasa Arab, kitab-kitab kamus. Maka syafaat artinya secara bahasa menggabungkan sesuatu yang lain kepada dirinya. Ya, syafaat juga bisa artinya genap, menggenapkan. Wastilahan, secara istilah, atawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Syafaat secara istilah artinya atawassut, menjadi perantara, lil ghairi, bagi orang lain untuk mendapatkan suatu manfaat atau untuk mencegah satu bahaya, satu mudharah. Ya. Syafaat artinya menjadi perantara bagi orang lain untuk mendapatkan satu manfaat atau mencegah satu bahaya. Ya, sebagaimana yang pernah kita jelaskan, semisal ada seseorang yang menjadi karyawan di sebuah pabrik, sebuah perusahaan, kemudian ada temannya yang ingin mencari kerja, ya, maka orang yang sudah kerja di perusahaan ini merekomendasikan temannya tersebut kepada atasannya, ya, bos, ini ada teman saya, mau cari kerja dan dia orang yang bagus, profesional, bisa diandalkan, saya sarankan untuk diterima. Maka dia memberikan syafaat kepada temannya tersebut, karena dia menjadi perantara bagi temannya tersebut agar temannya mendapatkan kebaikan, yaitu pekerjaan. Ini syafaat ya, secara istilah. Maka syafaat ini sebetulnya luas ya. Syafaat ada dalam perkara-perkara duniawi ya, ada dalam perkara agama juga. Namun syafaat yang kita bahas di sini adalah syafaat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat atau mendapatkan mudharah. Min al-hikmatil qawliyati fi da'watin man yata'allaku bi ghairi Allah ta'ala wa yatlubu syafa'ata anhu ay yubayyana lahu anna syafa'ata malakun lillahi wahdahu, milkun lillahi wahdahu. Di antara perkataannya hikmah ketika berdakwah kepada orang yang suka meminta syafaat kepada selain Allah, yang suka menggantungkan diri kepada selain Allah dan suka meminta syafaat kepada selain Allah, di antara perkataannya hikmah bagi dia adalah ayyubayyana lahu, menjelaskan kepada dia bahwasanya syafaat itu milkun lillahi wahdahu, adalah milik Allah semata. Ya. Ini tips dakwah dari beliau untuk mendakwahkan orang yang suka minta syafaat kepada kuburan, suka minta syafaat kepada wali, minta syafaat kepada Rasulullah, minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada penghuni kubur. Ya, ini semuanya perbuatan kesyirikan. Dan cara mendakwahkannya dengan hikmah adalah dengan menjelaskan bahwasanya semua syafaat itu milik Allah. Milik Allah semata. Allah Ta'ala firman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah milik Allah lah semua syafaat. Ya, jami'an, semuanya syafaat milik Allah. Lahul mulku samawati wal ardi. Milik Allah lah semua kerajaan di langit dan di bumi. Thumma ilahi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Ya, maka ini poin penting yang perlu kita sampaikan kepada orang yang berbuat kesyirikan dalam masalah syafaat. Hendaknya kita jelaskan bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya tanpa kecuali. Kalau syafaat itu milik Allah, maka mintanya kepada siapa? Tentu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsanian, yang kedua, yuraddu ala man talaba syafa'ata min ghairi Allah taala bil aqwalil hakimatil atiyati. Hendaknya kita bantah orang-orang yang suka meminta syafaat kepada selain Allah taala dengan perkataan-perkataan yang hikmah berikut ini. Al-awwal, yang pertama, laisal makhluku kal khaliki. Makhluk itu tidak seperti khalik. Makhluk tidak seperti pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man qala innal anbiya'a was-salihina wal malaikata aw ghairahum minal makhluqina lahum indallahi jahun 'azimun wa maqamatun 'aliyatun. Maka setiap orang yang mengatakan bahwasanya para nabi, orang-orang saleh, para malaikat dan yang selain mereka dari para makhluk, mereka memiliki jahun, memiliki kedudukan, jahun azimun, kedudukan yang agung, wa maqamatun aliyatun, dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yashfa'una lana indahu. Maka mereka bisa memberikan kita syafaat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sering meminta syafaat kepada selain Allah, ini alasan mereka. Bahwasanya para nabi, orang soleh, para malaikat, dan orang-orang yang mereka mintai syafaat itu punya kedudukan yang agung di sisi Allah, punya martabat yang tinggi di sisi Allah sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Ini alasan mereka. Indahu kama yataqarrabu ilal wujahai wal wuzara'i indal muluki wassalatin. Sebagaimana seseorang mendekatkan diri, sebagaimana seseorang menjalin hubungan kepada wujaha wal wuzara, kepada para menteri-menteri, ya, endal muluk, yang mereka bisa memberikan syafaat terhadap para raja wassalatin dan para sultan. Ya, jadi mereka menyamakan masalah syafaat ini sebagaimana kita mendekatkan diri, berhubungan baik dengan para menteri, para penasihat-penasihat kerajaan, para orang-orang dekat raja. Kalau kita bisa dekat, meminta bantuan kepada para menteri, para orang dekat raja, orang-orang dekat raja, ya, maka kita bisa mendapatkan yang kita inginkan dari raja-raja tersebut. Ya, maka para menteri ini memberikan syafaat, ya, kepada orang yang minta bantuan ini. Jadi mereka menyamakan masalah syafaat dengan meminta syafaat kepada para menteri dan para orang-orang dekat raja. Ya ja'aluhum wasaita liqada'i hajatihim. Mereka menjadikan para wuzara dan wujaha tersebut, ya, para menteri dan para orang-orang dekat tersebut sebagai perantara untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Fahadhal qawlu min abtalil batili. Maka alasan ini adalah alasan yang sangat batil. Liannahu syabbaha Allah al-azima malakal muluki bil mulukil fuqara'i. Karena dengan alasan ini berarti mereka menyamakan Allah yang Maha Agung, yang Allah merupakan raja di raja, disamakan dengan raja-raja fuqara, raja-rajanya orang fakir, al-muhtajina lil-wuzara'i wal-wujaha'i, yang mereka butuh kepada wuzara, butuh kepada menteri-menteri, butuh kepada orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan, fi takmili mulkihim wa nufudhi quwatihim, untuk menyempurnakan kerajaan mereka dan untuk menjalankan untuk menjalankan kekuatan mereka, ya, untuk menerapkan kekuatan mereka. Fa innal wusata'a bainal muluki wa bainan nasi ala ahadi wujuhin thalathatin. Karena wasait, perantara antara raja dan rakyat, itu tidak lepas dari tiga keadaan. Ya, maka orang-orang yang beralasan untuk melakukan minta syafaat kepada selain Allah beralasan dengan analogi, beralasan dengan qiyas yang seperti tadi, bahwasanya ini seperti kita datang kepada raja, kita tidak bisa datang langsung, namun kita dekati dulu menterinya, kita dekati dulu orang-orang kepercayaannya. Maka ini adalah alasan yang batil, karena ini menyamakan Allah dengan raja-raja dunia, menyamakan Allah dengan raja-raja di dunia, ya, dengan para pemimpin di dunia, yang para pemimpin di dunia ini butuh kepada wuzara, butuh kepada menteri-menteri, butuh kepada orang-orang kepercayaan untuk menyempurnakan kerajaan mereka, untuk menjalankan kekuatan mereka, mereka butuh, sedangkan Allah tidak demikian. Maka tidak bisa disamakan. Dan perantara antara rakyat dan raja, antara rakyat dan pemimpinnya, ini tidak lepas dari tiga keadaan. Al-wajhul awwalu, keadaan yang pertama, imma li-ikhbarihim an ahwalin nas bima la ya'rifunahum. Tugas mereka atau yang mereka lakukan adalah mengabarkan tentang keadaan masyarakat yang tidak diketahui oleh sang raja tersebut. Al-wajuthaniyu, keadaan yang kedua, au yakunu al-maliku ajizan an tadbiri ra'iyatihi falabudda lahu min a'wanin. Keadaan yang kedua, sang raja yang menjadi pemimpin tersebut adalah orang yang ajiz, orang yang lemah, untuk mengatur rakyatnya, maka dia butuh kepada a'wan, butuh kepada penolong-penolong, para wakil-wakil. Lidhullihi wa'ajazihi, karena dia orang yang dhul, orang yang tidak kompeten dan orang yang lemah. Al-wajhu tsalitsu, keadaan yang ketiga, ayyakuna al-maliku la yuridu naf'a ra'iyatihi wal ihsana ilaihim. Sang raja tidak ingin untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya dan tidak ingin untuk memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Fa idza khatabahum man yansihuhu wa ya'idhuhu taharrakat iradatuhu wa hammatuhu fi qada'i hawaiji ra'iyatihi. Maka sang raja, andaikan dia berbicara, andaikan dia bicara kepada rakyatnya, ya, atau andaikan ada orang yang berbicara kepada rakyatnya, orang lain, yaitu para wuzara, para menteri atau para wakil-wakil yang raja tersebut yang bicara kepada rakyatnya, maka dia akan yansihuhu, yansohuhu wa ya'iduhu. Maka dia akan memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat kepada sang raja, sehingga taharakat iradatuhu wa himmatuhu, sehingga akan tergeraklah keinginan sang raja dan juga semangat sang raja fi qada'i hawaiji ra'iyatihi, untuk menunaikan hajat-hajat rakyatnya. Maka ini tiga keadaan dari fungsi dari wuzara. Yang pertama, untuk mengabarkan kondisi rakyat. Yang kedua, bisa jadi karena sang raja tidak mampu untuk memimpin, sehingga yang memimpin adalah, yang menjalankan pemerintahan adalah para menteri-menterinya. Yang ketiga, sang raja tidak punya semangat untuk memberikan kebaikan kepada rakyatnya. Maka perlu ada orang lain yang menjadi pembicara, ya, menjadi juru bicara di depan rakyat, sehingga dia menampung aspirasi-aspirasi dari rakyat, kemudian dia yang sampaikan kepada sang raja, sehingga sang raja pun tergerak untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Maka ini keadaan wuzara bagi raja-raja dunia. Namun dari tiga keadaan ini, apakah ada yang Allah salah satu dari tiga keadaan ini? Allah salah satu dari tiga keadaan raja dalam tiga poin ini? Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Allah Ta'ala tidak butuh ada orang yang mengabarkan tentang keadaan hambanya. Allah sudah tahu. Ya, Allah itu alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah juga tidak ajiz. Allah tidak lemah. Ya, tidak bukan sesuatu yang tidak kompeten, ya, bukan zat yang tidak kompeten, bukan yang lemah untuk menjadi raja dari hambanya. Demikian juga Allah Ta'ala, ya, bukan zat yang tidak menginginkan kebaikan kepada hambanya. Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya. Dan tidak perlu ada orang yang mewakili Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, untuk menampung aspirasi-aspirasi hamba-hambanya. Allah sudah tahu, dan Allah tahu mana yang lebih baik buat mereka. Maka dari tiga keadaan ini tidak ada yang masuk kepada kasus meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.